Saban bengi liyane nyawang kon cepet men dereng le anan ancang-ancange urung balen piye ta iki wis apa urung nek urung ngrasa iki aku sak iki kudu sing kemrungsung kok urung ngrasa ya Allah kon Thomas motok ora we kuwi. Temoni arep neka-neka tak tokke karo rombongan. Hei, sing bayar sapa? Oh iya ya. Pesane nek. Oh temen, temen ditokke karo rombongan iki terus piye lho? Ya jek tokke rombongan kae. Sing bayar sapa? Sori bos. Mangsane pruk dhewe. Gayane ning bos yo ya ngono, pruk dandang. Sori bos nggih. Sori mon, sik njuk ngapura sik. Sori mon. Iya, iya bos. Tak rombongan. Iyan memajang. Ae. Among karo. Ae. Kene gendhi lho makono. Genah kene wis ping pira telu kene gare angin kok. Kah aku ya sing adil ngono masak bojo loro kaya bari sabar. Sabar piye mentolan utuk ndase. Iya aja. Aja ngendas to, Dek. Lah piye? Patak. Padahal ayo sing adil ya. Balen sing adil ayo. Iya. Kamu kembang wae waton gunung. Garap kok ngendi-endi kok ora penak blas. Eh. Mbok ngarep genti to, Mas? Ngarep. Ngarep. Eh, nyoba aku, Mas. Nyoba-nyoba aku, nyoba aku. Mbok nyoba. Coba ta. Ndoh. Pakem ya ngene kok. Kok setrume gedhe kono. Talon men to, Mas. Anu, Dik. Aja sia-sia karo Yuni to, Mas. Eh. Elek-elek ngono kuwi sing ngajari nyinden sapa? Sapa? Bapake. Lek Yatmo. Lek Yatmo. Elek-elek ngono ya keturunan keraton, Mas. Apa? Kiai Slamet. Oh, kebo. Ah, sembrono lho arahku lho. Kowe meneng, Mbok. Nang piye lho aku gak terima lho, Mas, Mbok. Bojo tuwa ki sing sap. Betul. Wancine nak. Tiba wancine penak. Wong ngono. Dadi ngenteni tiba wancine. Kowe meneng ngono lek penak-penak. Iya, iya, iya, iya, iya. Pacitan. Sarwi Jenang. Amin. Amin. Amin. Amin. Iki pepatah harap mengatakan. Pepatah mengatakan, Iki, Mas. Mangan salak rasane sepet. Mangan salak rasane sepet. Apa? Ajut rusak rasa rapet. Aku ora wani yo. Kok karo aku koyo ngono to, Mas? Kok aku sabar yo. Ayo, suwa. Waduh. Wes suwa. Wong lanang mbok enekke ning ngarepe para tamu isin lha aku. Nesu aku kok. Tak bales kok. Balesan. Hai. Balesan. Ngapa lo? Wani yo. Aran, ayo. Hai. Wani Mas. Pak Bayan, bales mboten, Pak? Balas. Alhamdulillah. Wani, wani. Ayo. Wani Hasan. Ayo, wani. Ira. Wani. Ira. Ira. Wani karo mbok tuwa kok. Wani yo. Bales. Wani. Ayo. Bapak Ibu para tamu, mohon maaf sebentar lagi saya hamil. Lho kok ngono lho iso lho. Ya wong kok ngajrak-ajrake ra to. Mongko e apa? Ai. Ayo dilanjut. Ya. Yeah. Telung liter, monggo. Telung liter. Panas udan. Pari ande. Yeah. Pari an. Indri. Nano, nano. Hai, sempon nom si. Ira. Nano. Tuku wedus. Tuku wedus. Imbue kerdus. Imbue kerdus. Mas gareng bagus. Matur nuwun. Nengera tau aduh. Pantes. Ambune mapa kateng kelenyiti opo. Jebule mas gareng gak tau adus ya? Ora masalah teng kelenyiti aku adus. Napa ya? Ababe iki bali. Parian nano nano. Mangan graji. Wala lah. Cangkeme terus kepiye mangan graji? Ya umpama. Iya iya, heeh. Mbok diganti dik, mangan petel gendine lho. Iki graji kok. Graji, ya. Tek limo. Tek limo. Salat ngaji. Salat ngaji. Oh, apik metik to. Salat ngaji. Jaga agama. Wah, ngene iki lho, conto iki lho sinden-sinden pondok ya. Eh, apa pondok Mas? Sinden pondok iki. Pondok. Pondok bersalin tapi. Weh, pondok apa? Pondok bersalin. Wah, kok pondok bersalin piye lo? Pondok apa? Glontor. Ya. Ayo iki sapa sing digawe iki? Bapak Darso. Yeah. Pak Darso Wiyono. Tuku telo. Tuku telo, Mas. Waduh, neng Kertosono. Aduh, Kertosono. Muga keluarga Pak Darso Wiyono. Heeh. Yeah. Tansah mangke raharjo. Allahumma. Ya, panas udan aling-aling caping gunung. Yo, hey, direoke. Mas. Tung bring. Si Mas, anu nyun dawuh. Ngapa protes? Niki estu direokne to, Pak? Gulo 50.000 lho, Mas. Ngerti ora? Matur nganggo gulung iki kok. Sejake terang. 50.000 iki nganggo reok. Oh, berarti Pak Bayan ku ora pir. Pak Bayan ku rong pirsa ketingkatan. Ketingkatan kepiye lho? Reya kok 50.000. Lah pira? Lah pira? Jalukmu pira? Ora ngerti nek saiki apa-apa mundak susu sing sing ora mundak nggur susu tok lho. Kok iso susu ora mundak? Nek susu mundak sing ngemiki piye kok? Ya ya ya. Panas udan aling-aling aling-aling caping gunung. Hey! Apa? Soteng, close up, di close up. Eh, kayak mesti rarangkepannya mesti. Eh. Bentar. Ring. Mas, suwe Mas. Delok kiri. Delok. Suwe tenan. Aja ditonton. Rangkepan ora. Aku rarangkepan. Pijeti ya, ojok konotok. Lah kok lorong ngendi wetenge? Matane loro. Wetenge loro. Lah ngendi? Wetenge sing loro ngendi? Weteng. Weteng, tak pijeti kok. Mudun sithik. Kamu mudun sithik ki apa? Kan kowe loro pegel ya tak pijeti iki sikiling ngono. Nak loro tangane ya tak pijeti tangane ngono. Ngene iki lho lak mari meri ta. Durung tau ki aku bojoku ngene iki durung tau ki. Ya, bojomu ra ketok. Ijo akeh bareng. Wis ya. Wis. Kok pisan tok? Mare. Ganti. Ngetono. Ben lucu. Oh. Kata ngerti wale. Wah, pancen ngobok ngono. Ya Allah, pentol karuan. Gula! Cuma. Ala urung gulung Mas. Sing alon. Alon-alon. Alon-alon. Kok kita ngriki kok ngene? Katan teko ngene. Sik Mas, iki nek alon ngene iki tekan karang mendeng jam pira? Lah kepiye ta jalukmu? Aja mutungan to Mas. Rarane sungguh aku gumun karo Andi sing ngendang. Gumune piye? Anu ngendang iki seseke iki lho ya. Kono ki aku mudeng pamriye. Pamriye kepiye mau? Kendangi sesek aku gendang mati. Lah terus piye? Nah nek mati kon arep nyurut bojoku aku wis mudeng karo. Oh anu ora Andi pikirane ra cetha to. Kasus. Tarik. Ijin. Larang iso nggawa mixer iku gen jagongan karo kancane. Apa ya iso jagongan karo kancane? Hei, tukang syuting kok. Hei. Ayo kabeh ditonge. Hei. Ya Allah. Kok iso copot to, Mas? Nadia. Are. Pokoke sampe. kakek dulu nanti. Iya. Oh nggih. Kok mbok gitu, Mas? Aja sing ati-ati. Oh, sing ati-ati ngopo? Iki tinggalan dalem jeng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo. Iki pentul ana kasiate. Kasiate apa? Nadyan iki pentul iso mbedakke wong wedok penak apa ora. Ciloko iki. Dikendangi ditung gentak gentung ndi yo. Gentung. Berarti nek iso madot ngono ki berarti jek penak. Coba kok ngarep. Durutne sik, kok ngarep. Kok mburi urung, kok mburi. Kok ngentuk. Kok mburi sik. Iki durung lho. Kok mburi. Ayo to. Enak. Nah. Merdeka. Kowe wis lulus. Iki dadi anu jek penak. Penak, kuwi penak. Oh iya jek penak. Aku kendi ya? Iya. Ngendi saka ngendi sikno? Ngarep. Kendi milih dhewe. Tung. Kok ndase sing antuk-antuk. Tenanan ae. Hei, aja ngono. Mbok e dhewe nesu udah lho. Ora penak. Seko ngiringan genti to, Mas. Saya meneh ngiringan. Dile ta. Jeneng enek keterangane wis rasa apa. Ngosek sabar. Ayo. Gentung. Wis rasa dingin tiwas wis. Lho piye to urung rampung kok. Sik bojoku urung tak tes ki. Yo. Kono su. Tenang ae. Kok nek nesu gen saur. Engko ndek ngi kritinge rusakan nesu kok. Ora ndang coba yo iki. Kritinge nusa ya. Jek penak ala ndang. Ora. Tak gentung. Yo ora penak. Kowe kok siap-siapan karo bojomu lho. Kowe nek ra di wae. Ra trimo aja trimo yo lho kowe yo. Trimo. Ra trimo. Nadyan. Ya Allah, Masya Allah tuman. Oh lah lah, gue demen yuk. Iki pinjai itu. Tum apa coro? Coro kita. Enggak cak cilik-cilik ganti ya. Iya. Mau tak kereokan malah. Iya. Ben seneng. Tukunya neng cembengan deh. Enak Thomas. Rongnya setengah. Rongnya setengah. Murah. Kau ini dadi umah loro kok deh. Umah loro, ya Allah. Jiwa laka, cikoko, belok. Apa? Murahan. Murahan. Makasih. Apa? Wah, bugarek. Anggap para rosok gunung hujan. Wes ya. Nadyan. Wadon. Tarik. Sampai jam loro. Hey! Idol. Aja nesu to. Joko ayu. Nek tak tinggal neng omah nyepaki tangga. Tekene nyepaki. Nek tak jak neng panggung gurayan yoga. Waduh, do do do do. Jajan iki rombongan deladuk tenan. Kareng-kareng, gak pareng ngono kuwi no. Bukan mukrimnya ki najis muka ladoh. Oh. Genah kuwi ora ngurmati burina neng kene bareng. Oh. Anu mbak, mbak niki wau lah. Piye? Sepi udan iki sepi mbak. Jane jenengmu sapa ta? Rendang Bajiro to mbak. Sepi mbak. Sepi. Lha udan iki sepi. Pun kacore kula ler ngantek dirubung laleran wong nyang. Lah sok iki dilubung iki meh ngendi? Iki engko mbok mbak ya paling-paling gur nggo jaga-jaga yoga-yoga dem-dem. Bar pengajian to yuk. Pengajian. Oh, king pun pengajian. Pengajian otipone kaya ngene. Heeh. Coba nyatane. Pengajian jabatan kan kudune iso ngaji. Selawatan. Selawatan sing apik ya. Shalatullah, salamullah, ala tuhar rasulillah. Shalatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Iki rambut pasane apa? Iki rambut pasane rekmo. Rambut kuwi jenenge apa? Rambut dawa nggo susuk tumo. Iki gulu pasane apa? Iki gulu pasane jonggo. Gulu kuwi nggo ngulu sego. Pengen bong kaya ngulu apa? Bangko dudungi aku iki ya nek. Ya sing kuna sing wis pancine kok ya. Aku ora keprungsu. Iki tangan pasane apa? Iki tangan pasane asto. Tangan tengen nggo muluk sego. Tangan iki wong nggo ngoprasi guwa. Kok guwa piye lho Mas? Guwa iki bolongan. Heeh. Wong urip iki sing digoleki ning donya iki kaya aku mung bolongan iki. Kok bolongan piye lho kok? Dicetakan, dicetakan. Umpamane kowe ya. Kowe duwe omah tingkat 18. Heeh, terus? Ning nek ora nek bolongane kowe ora iso mlebu omahku. Ora iso. Oh ya betul. Betul, betul. Kowe duwe mobil. Heeh. Ya, mobilmu 300 juta. Ora nek bolongane kowe ora iso mlebu omahku. Oh iya. Aku ki duwe bojo ayu. Duwe bojo ayu. Bojo aku garek. Nek ora enek bolongan nih. Sorry. Coba cicak lagi jane. Atau bolongan nih. Wes ya. Nadian. Kosek-kosek sing ngendangnya lo nangis. Wadon sarto lan. Cepet-cepet ajangin nyewa lo mas. Cepet nolong. Inu mane banyu bening. Aku seorang pelawak. Nek hasile kenanggo nyekolah ke anak. Piye mas? Tanggapan rawe rame. Rame. Lawuh kuwi wae enak-enak. Aduh. Tanggapan sepiti pikul kas kabeh mlebu neng loak. Ngono kuwi lak ya kenyataan. Toko dadak ngobati yang bojo ndablak jepit nolawak. Kiai. Teh. Seko-seko lek. Mas lihat mau tukang soteng ini ganggu wae. Ribu-ribu wae. Wong ngarep abungen Mas. Jawa Timuran kok geong-geong. Oh, jen sih. Wes ya. Untune apik ya Mas. Untune apik untune. Ndek jaman berjuang. Anjur keringan. Anak lanang. Biyen tak opean. Neng saiki. Tanjung Kimpul, busuku nangis jaluk kumpul. Tambah 50.000. 50.000 kon sotingan Mas. 50.000. Asli. Asli ora? Asli. Oh, asli. Nek ora asli kupluke jeblok. Ngersake kijing miring karo blandong. Oh iya. Ndak jaman kok teko ndek jaman pejuang kok kleru to. Elekno. Syukur Mas syukur. Ayo. Syukur bisa nyawang. Agung nang ati so.